Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang tata cara salat Nabi dari matan Kaifiyatu Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Sa'ad Ibn Syayyim Al-Hudairi hafizallahu taala. Kita masuk pada fasal yang ke-9 tentang sujud yang pertama. Qala al-musannifu rahimallahu taala, yasjudu, maka orang yang salat kemudian bersujud mukabbiran sambil bertakbir, wadian, dia letakkan dua lututnya sebelum dua tangannya jika itu memungkinkan. Jika itu satu hal yang sulit baginya karena sakit atau karena gemuk, qaddama yadayhi, maka dia dahulukan tangannya sebelum dua lututnya. Dia hadapkan jari-jari kakinya, demikian juga dihadapkan tangannya ke arah kiblat. Dhoman asabi'a yadaihi, dia rapatkan jarak antara jari-jari tangannya, dan dia bersujud dengan menggunakan 7 anggota sujud, yaitu dahi, dan itu plus hidung, kemudian 2 tangan, kemudian 2 lutut, kemudian bagian dalam jari-jari kaki. Kemudian bacaannya mengucapkan subhana rabbiyal a'la, yukarir, diulangi 3 kali, au akthar, atau lebih dari 3 kali. Dan dianjurkan ayakula ma'a sebagai tambahan. Ini tambahan setelah subhana rabbiyal a'la, maka ditambahkan dengan mengucapkan dengan doa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wajibur minat doa, dan hendaknya banyak-banyak berdoa saat sujud. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'amar ruku'u fa'adhimu fihi rabbah. Adapun rukuk, maka agungkanlah Rabb, itu Allah Subhanahu Wa Taala saat rukuk. Wa'amma sujudu fa'stahidu fit doa'i. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Fa'kominun, maka layak ayustajabalakum, Allah akan kabulkan doa-doa kalian. Wa yas'alu, dan ketika berdoa saat sujud, itu isinya adalah memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Tidak harus kebaikan akhirat, kebaikan dunia juga diperbolehkan. Dan ini berlaku baik salat tersebut salat fardu ataukah salat sunnah. Kemudian dia jauhkan 2 lengan atasnya dari lambungnya, dan dia jauhkan perut dari paha, dia jauhkan paha dari betis, dan hasta diangkat sehingga dan tidak menempel di tanah atau di lantai. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian proporsional dalam sujud, dan janganlah salah satu kalian menempelkan 2 dhira'aihi, 2 hastanya di lantai, sebagaimana kelakuan anjing. Ya, penjelasannya, poin pertama, perkataan penulis sematan, yasjudu mukabbiran, maka sujud adalah salah satu, adalah rukun dalam sholat. Tidak sah sholat tanpa sujud. Dan ini tidak sah ma'al kudrati, jika punya kemampuan untuk sujud secara normal. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah, maksudnya sholatlah. Dan sembahlah Rabb kalian dan lakukanlah kebaikan supaya kalian beruntung. Dan hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu tentang kisah orang yang jelek sholatnya, maka Nabi ajari dia sholat dengan mengatakan, kemudian sujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Muttafaqun alaih. Dan berdasarkan hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan isinya, thumma yukabbiru, kemudian Nabi bertakbir ketika turun sajidan untuk bersujud. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan di tempat yang lain, kemudian setelah memuji, menyanjung dan iktidal serta tumakninah, ba'da rukuk setelah rukuk, yanhattu maka turun sajidan bersujud sambil mengucapkan Allah Akbar tanpa mengangkat dua tangan. Karena riwayat yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan dalam kondisi ini. Lalu bersujud dengan 7 anggota sujud, dahinya dan hidungnya, dan ini satu anggota, kemudian 2 telapak tangannya, kemudian 2 lututnya. Demikian juga jari-jari 2 kakinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota, yaitu dahi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya ke arah hidungnya. Kemudian 2 tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 telapak kaki. Kemudian yasjudu mukabbiran, bersujud mukabbiran sambil bertakbir. Artinya sujud itu dalam keadaan bertakbir. Bihaitsu, di mana takbir itu bergandengan dengan sujud. Halal pada saat bergerak turun. Kemudian sebagaimana kebiasaan pensyarah, yaitu mengutip matan Sahih Bukhari. Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimallahu ta'ala punya judul bab dalam sahihnya, Babu Yahwi Bitakbiri Hina Yasjudu, bab bergerak sambil bertakbir, hina yasjudu saat bersujud. Kalau Nafi' mengatakan adalah Ibnu Umar, beliau meletakkan 2 tangannya sebelum 2 lututnya. Kemudian Bukhari mendatangkan, membawakan riwayat. Kalau Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Abul Yaman, kalau hadasana Su'aib an-Zuhri, kalau akhbarani Abu Bakrin ibn Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham, wa Abu Salamah ibn Abdurrahman, bahasanya Abu Hurairah, kana yukabbiru, bertakbir, fi kulli solatin minal maktubati wa ghairiha, bertakbir dalam setiap solat, baik solat fardu atau yang lainnya, di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Fayukabbiru, beliau bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan sama'allah liman hamidah, kemudian mengatakan Rabbana walakal hamdu sebelum bersujud. Kemudian yaqulu, mengucapkan Allahu Akbar hina, ketika mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian bertakbir ketika bangkit dari duduk, fi itsnataini, setelah 2 rakaat. Wa yaf'alu dzalika, beliau lakukan seperti itu di setiap rakaat sampai beliau menyelesaikan salatnya, kemudian mengatakan hina yansarifu, setelah selesai salat, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkanat, sungguh adalah hadhihi, ini la salatuhu, salatnya Nabi, hatta farqad dunya, sampai Nabi meninggalkan dunia. Ya, berkenaan dengan hadis ini, yukabbir hina, bolak-balik yukabbir hina. Yukabbir hina yakumu, yukabbir hina yarka'u. Kata Sun'ani Muhammad Muhammad Amir As-Sun'ani fi Subul, di kitabnya Subulus Salam, perlu diketahui bahasanya Subulus Salam itu mukhtasar dari sarah pertama Buluhul Maram. Maka Buluhul Maram karya Ibnu Hajar itu punya sarah Al-Badr Al-Munir. Punya sarah judulnya Al-Badr Al-Munir. Kemudian Al-Badr Al-Munir ini diringkas oleh As-Sun'ani di kitabnya Subulus Salam. Namun ringkasnya tidak murni meringkas, ringkasan bercampur dengan pendapat-pendapat beliau. yang terkadang kritik untuk Badr Munir dan melengkapi dan sebagainya. Jadi tidak murni meringkas, namun ringkasan yang bercampur. Namun materi pokoknya ringkasan. Materi pokok isi Subul Salam itu ringkasan dari Al-Badr Al-Munir. Namun tidak ringkasan yang murni ringkasan. Namun ada kritik, ada tambahan faedah dan seterusnya. Dan uniknya ringkasannya lebih kondang daripada aslinya. Subul Salam itu lebih kondang daripada syarah aslinya. Syarah asli dari Bulhul Maram. Yang merupakan syarah pertama. Ini kata Sunani di Subul Salam, zahir hadis yukabbir hina kada wa hina kada. Itu semua zahirnya, bahasanya takbir itu bergandengan dengan gerak. Fayasra, maka Nabi mulai bertakbir ketika memulai bergerak untuk menuju rukun. Dan apakah itu berarti takbirnya panjang? Allahu Akbar. Apakah kemudian jadinya takbirnya sangat panjang? Wa ammal qaulu, adapun ya, pendapat yang mengatakan bahasanya orang yang sholat itu memanjangkan takbir hatta sehingga memanjangkan gerakan. Ya, panjangnya sepanjang proses geraknya. Kama fi syarhi, sebagaimana di syarah, karena ini ringkasan, karena Subul Salam itu ringkasan, kama fi syarhi maksudnya syarahnya. Syarah asli Bulhul Maram, yaitu Al-Badr Al-Munir. Wa ghairi, dan di kitab yang lainnya, maka itu satu hal yang tidak beralasan. Yang benar, kata penulis Subul Salam, ya'ti bilafzi, dia ucapkan lafaz takbir, min ghairi ziyadatin, tanpa harus tambahan panjang, tanpa tambahan panjang, ala adai, ketika pengucapannya, wala nuqsana minhu, tanpa juga dikurangi. Intaha, sekian perkataan As-Sunani. Ya, maka berarti kalau dari sini kita jumpai bahasa memanjangkan takbir dan tidak adalah mukhtalafun fihi. Satu hal yang diperselisihkan. Ada ulama yang mengatakan, ya takbirnya dipanjangkan. Ya, takbirnya dari mulai gerak mau ruku sampai meletakkan dahi. Berarti panjang sekali. Dan ini adalah pendapat penulis kitab yang jadi induk dari kitab Subul Salam. Sebagaimana memanjang, namun ini tidak disetujui oleh penulis Subul Salam. Sebagaimana ini yang memanjangkan, menyesuaikan dengan awal gerak sampai di gerak itu, sampai gerak sujud misalnya terwujud. Ini pendapat An-Nawawi sebagaimana dikutip di catatan kaki. Nawawi mengatakan di sarannya untuk saya muslim, wa yukabbir hina yahwi sajidat, yukabbir hina yarfa'u, yukabbir hina yakumu minal muthanna, bertakbir ketika bangkit dari rakaat yang kedua, itu setelah tasahud awal. Kata Nawawi, ini adalah dalil takbir itu bergandengan dengan gerak tersebut. Wa, dan dalil ala bastihi, memanjangkan takbir alaiha, pada saat melakukan gerak. Maka seorang itu mulai bertakbir hina, pada saat dia mulai berpindah menuju rukun. Dia panjangkan takbirnya sampai dia sampai pada batas orang-orang yang rukuk. Summa yasra, kemudian dia mulai membaca tasbih saat rukuk. Demikian juga dia mulai takbir hina, pada saat mulai bergerak menuju sujud. Dipanjangkan sampai dia meletakkan dahinya di lantai. Kemudian setelah itu baru mulai bertasbih, yaitu tasbih ketika sujud. Wayabta'u, dan memulai ucapan sami'allahu liman hamidah ketika yasra', mulai firaf'i bangkit dari rukuk. dipanjangkan sampai tegak berdiri. Tsumma barulah yasra mulai membaca zikir i'tidal, yaitu Rabbana lakal hamdu sampai akhirnya. Kemudian wasra dan mulai fitakbir untuk bertakbir, lil qiyam untuk berdiri dari tasawuf awal. Kapan mulainya? Hina yasra, ketika mulai intikal berpindah. Dan dipanjangkan sampai tegak berdiri. Nah, maka berarti dipanjangkan. Nah, dan yang bikin gentar itu kalimat Nawawi setelah itu. Ini setelah ini, hadza madzhabuna wa madzhabul ulama'i kafatan. Nah, ini yang menakutkan, ya. Yang kemudian yang menyebabkan ya kritik semacam sana'i dan yang lainnya agak gimana gitu ya. Karena Nawawi mengatakan hadza madzhabuna, inilah Syafi'iyah. Inilah madhabnya Syafi'iyah wa madhabul ulama'i kafatan. Dan pendapat ulama' seluruhnya. Dan ini pendapat ulama' seluruhnya itu memanjangkan. Jadi Allahnya dipanjangkan. Nah, takbir itu baru selesai ketika ketika dari turun mau sujud, baru ketika meletakkan dahi, baru selesai takbirnya. Ya, wa madhabul ulama'i kafatan, dan madhab ulama' seluruhnya illa marwiya, kecuali yang diriatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Wabihi kola Malik. Wabihi kola Malik. Dan ini pendapat Imam Malik. Illa innahu layukabir lil qiyam minarokataini hatta yastawiya qa'ima. Imam Malik mengatakan tidak bertakbir untuk berdiri dari rokaat kedua, yaitu dari tasawuf awal, illa kecuali setelah tegak berdiri. Ya, maka Nawawi mengatakan itu ulama seluruhnya, ternyata tapi jumhur, ya. Karena belakangnya kecuali Imam Malik. Ya. Badalilu jumhur, sehingga dalilnya jumhur adalah zahir hadis. Wa fi hadzal hadis, maka dalilnya jumhur adalah zahir hadis. Kemudian faedah yang lainnya berkenaan dengan bacaan tasmi' dan tahmid. Tadi Nabi kemudian membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian membaca setelah tegak Rabbana walakal hamdu. Sehingga faedah lain, wa fi hadzal hadis, terdapat dalam hadis ini dalalatun dalil, kurang titiknya, lima dhabi Syafi'i, untuk madhabnya Imam Syafi'i dan sejumlah ulama yang lain. Dianjurkan bagi setiap orang yang sholat, baik makmum, imam, makmum ataukah munfarid, untuk menggabungkan antara bacaan tasmi' sami'allahu liman hamidah dan bacaan tahmid Rabbana walakal hamdu. Sehingga yang diucapkan adalah sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Intah sekian kutipan perkataan An-Nawawi. Namun pendapat An-Nawawi ini tidak disetujui oleh Ibnu Hajar. An-Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar juga Syafi'i. Dia tidak setuju, beliau katakan, Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, qala An-Nawawi, Nawawi berpendapat dalam hadis ini terdapat dalil ala muqaranati takbir, kurang titik ini. Bahasa takbir itu berbarengan dengan gerak, dan takbir itu dipanjangkan alaiha supaya dia meliputi gerak. Fayabda'u, maka dimulailah dengan bertakbir ketika mulai berpindah menuju rukuk, dipanjangkan sampai orang itu posisinya sudah masuk dalam batas orang yang rukuk. Intaha, sekian perkataan An-Nawawi. Kemudian kritik Ibnu Hajar, wa dalalatu hadzal lafdhi ala bastihi alal basti alladzi dzakarahu ghairu dhahiratin. Kata Nawawi inilah zahir, kata Ibnu Hajar itu tidak zahir. Ibnu Hajar tidak sepakat kalau itu dibilang zahir hadis. Maka redaksi ini dalalah menunjukkan pemanjangan takbir Alladzi dzakarahu, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi, yang benar ini bukanlah zahir hadis. Bukanlah zahir hadis. Kemudian kata intaha sekian perkataan Ibnu Hajar. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi di masalah yang kedua di fasal 17 di kitab ini. Kemudian pensyarah juga memberikan ihalah, memberikan saran untuk membaca sijilah sahihah karya Al-Albani di jilid yang kedua. Ya, oleh karena itu saya bawakan sijilah sahihah jilid yang kedua halaman 155. Maka di silsilah sahihahnya Al-Albani jilid yang kedua halaman 154 itu terdapat hadis dari sahabat Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi, dihadkan oleh Abu Ya'la di musnadnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, dari Abu Hurairah mengatakan, kana idza arada ayasjuda, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin bersujud, kabbara tsumma yasjudu. Takbir dulu kemudian baru bersujud. Wa idza qama minal qa'ad qa'datati qa'dati, dan jika berdiri dari duduk, yaitu duduk tasawuf awal, kabbara tsumma qama. Berdiri kabbara takbir tsumma qama, baru berdiri. Kata Al-Albani, kultu wa hadza isnadun jayyidun. Sanad di sini jayyid. Kemudian Al-Albani mengatakan, wal hadis nassun sarihun fi anna sunnata at-takbir thumma sujudu. Hadis ini dalil tegas yang menunjukkan yang sesuai dengan tuntunan Nabi, takbir dulu baru kemudian sujud. Fa annahu yakbiru wa qa'id, dan ketika mau berdiri ke rakaat yang kedua, maka seorang itu bertakbir ketika dia posisi duduk, itu duduk istirahat. Thumma yanhadu, baru bangkit. Fafihi ibtalun lima yaf'aluhu ba'dul muqallidina min mati takbiri minal qu'udi ilal qiyami. Maka dalam disini membatalkan perbuatan sebagian ahlu taqlid yang memanjangkan takbir melqa'ud dari posisi duduk sampai tegak berdiri. Dan semakna dengan hadis ini, terdapat hadis yang lain yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Ahmad dari Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Haris, beliau mendengar Abu Hurairah mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, jika berdiri ila salati, menuju salat, yukabbiru hina yaqumu, bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan subhanallahi liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari rukuk. Tsumma yaqulu, kemudian mengatakan wa waqaimun, dalam keadaan Nabi posisi tegak berdiri, rabbana lakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian bertakbir ketika bergerak untuk sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujud, kemudian bertakbir ketika bergerak untuk sujud yang kedua. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya menuju rakaat berikutnya. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Nabi lakukan hal semacam ini dalam seluruh salat sampai beliau selesaikan salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu minal lataini ba'dal julusi. Dan Nabi bertakbir ketika berdiri dari dua rakaat ba'dal julusi, setelah duduk. Nah, apa yukabbir hina? Yukabbir hina. Ini redaksinya ada di tadi telah kita baca. Qultu, kata Al-Albani, hadis Nabi yukabbir hina, bertakbir ketika, itu artinya inda ibtida'il qiyami. Takbir itu di inda ibtida'il qiyami, di awal permulaan berdiri. Di awal permulaan berdiri. Yukabir hina yakumu minal lataini. Dan bertakbir ketika berdiri minal lataini setelah dua rakaat, yaitu setelah tasyahud awal. Maka makna yukabir hina artinya ingda ibtidai. Pada saat awal berdiri. Inilah tafsiran dari Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bahri. Wa yu'ayyiduhu, dan tafsiran ini dikuatkan dengan kalimat thumma yakulu sami'ul liman hamidah hina yarfa'u sulbahu. Dan mengucapkan tasmi' sami'ullah liman hamidah hina, saat mengangkat punggungnya. Saat menegakkan punggungnya. Fa inna hadza la yumkinu tafsiruhu ila bidzalika. Karena maka tidak mungkin ditafsirkan kecuali seperti itu. Yaitu pada awal mengangkat punggungnya, li'anna wirdul i'tidali. Karena itu adalah bacaan i'tidal. Amma qalun Nawawi fi Shahih Muslim, kemudian Al-Albani mengutip perkataan Nawawi di Shahih Muslim yang tadi telah kita baca. Wa yukabbir hina yahwi sajidan thumma yukabbir. Nawawi mengatakan dalilun ala muqaranati takbiri li hadhil harakati wa basti 'alaiha, dan seterusnya. Maka perkataan An-Nawawi ini dikritik oleh Ibnu Hajar yang tadi juga telah kita baca. Wa dalatu hadzal lafzi 'alal basti alladhi dzakarahu ghairu dhahiratin. Dalalah pemaknaan untuk redaksi ini yukabbir hina. Yukabbir hina dimaknai dengan al-basti, dengan memanjangkan takbir sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi, itu bukanlah zahir hadis. Ya, qultu, kemudian Al-Albani mengatakan wa aghrabu min dhalika, yang lebih aneh daripada hal itu adalah sebagian Syafi'iyah memanjangkan takbir hinal qiyam minas sajdatil tsaniyah, sejak bangkit dari sujud yang kedua. Wa yantasibu qa'ima, dan sampai tegak berdiri di rakaat kedua. Wajilisu, padahal dia duduk baina dalika, di antara hal itu duduk istirahat, yaitu sunnah. Waya sunnah, dan hukumnya sunnah. Fatarahu yamuddu takbir, maka anda jumpai dia memanjangkan takbir. Wayamuddu hatta yakada yang qati'u nafasuhu, sampai-sampai dia panjangkan takbir sampai hampir-hampir nafasnya habis. Qoblal intisab, sebelum tegak berdiri. Ini, maka kata Al-Albani, ada sebagian orang yang beliau katakan itu Syafi'iyah memanjangkan takbir sejak bangkit dari sujudnya, padahal itu pakai duduk istirahat dulu. Allah, itu masih kemudian duduk dulu. Allah, sombong lagi. Allah, sampai mau tegak berdiri. Jadi takbirnya itu dari mengangkat kepala, kemudian duduk istirahat, dan terus lanjut lagi sampai mau tegak berdiri, sampai-sampai mau dah hampir kehabisan napas itu, untuk memanjangkan dari awal ngangkat kepala pakai proses duduk. Allah, akhirnya akbarnya udah hampir tegak berdiri dalam keadaan dah tersengal-sengal, tinggal napas-napas yang terakhir. Nah, kata Al-Albani, walaysuku alimun bisunnah anna hadha minal bida'i. Kata komentar beliau, tidaklah diragukan oleh orang yang berilmu tentang sunnah bahasanya takbir model semacam ini, sejak mengangkat kepala dari sujud kedua, diringi masih terus bertakbir saat duduk istirahat, kemudian sambung sampai tegak berdiri, ini tidak diragukan, ini termasuk bid'ah. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ini tadi, ini satu kutipan yang tidak tadi kita tidak membacanya. Fal masyhur an Abi Hurairah, yang masuk dari Abu Hurairah, annahu kana yukabbir hina yakumu. Abu Hurairah itu bertakbir ketika berdiri. Wa la akhiru hatta yastawi qa'imah. Ya atau hina yakumu, ketika mulai berdiri dan tidak ditunda sampai beliau tegak berdiri, tidak. Sebagaimana telah lewat dari Muwatta. Ya, adapun hadis yang bunyinya wa idza qama minas sajdataini, dan jika berdiri dari sujud yang kedua, Nabi mengucapkan Allahu Akbar, fayuhmal, maka dimaknai dengan pengertian idza syara'a fil qiyami, jika mulai berdiri. Jika mulai proses berdiri. Maka tentang masalah takbir itu ada pakai yukabbir hina riwayat Muslim. Kemudian ada istilah atau kemudian ada redaksi idza qoma min ar-rak'atain, jika berdiri dari dua rakaat, rafa'a yadayhi. Maka idza qoma min sajdataini qala Allahu Akbar. Maka kalau idza qoma, maka ada pakai lafaz idza qoma. Nah, untuk idza qoma itu ada yang lafaznya untuk takbir dan ada yang lafaznya untuk angkat tangan. Idza qoma min as-sajdataini qala Allahu Akbar. Apabila berdiri. Nah, ada juga idza qoma min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Apabila berdiri dari dua rakaat, mengangkat kedua tangan. Nah, ini maknanya dimaknai oleh Ibnu Khuzaimah dan beliau Syafi'iyah. Dimaknai dengan sebagaimana idza kuntum ila salati. Idza kuntum ila salati artinya idza aradtum, jika kalian mau berdiri. Maka idza qoma, jika mau berdiri. Maka dimaknai sama. Idza qoma min as-sajdataini, apabila berdiri dari sajdataini, sujud yang kedua, qala Allahu Akbar. Kemudian ada juga idza qoma min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Jika qoma berdiri dari setelah dua rakaat, rafa'a yadayhi, mengangkat dua tangan. Maka ini dimaknai oleh Ibnu Khuzaimah sebagaimana idza kuntum ila salati. Di mana idza kuntum ila salati itu artinya idza aradtum qiyama, jika kalian mau berdiri. Maka fakadzalika, kata Ibnu Khuzaimah dan beliau Syafi'iyah, fakadzalika, maka seperti itu makna ucapan yarfa'u yadayhi idza raka'a. Ada juga kalimat yarfa'u yadayhi idza raka'a, mengangkat tangan ketika rukuk. Itu artinya apa? Mengangkat tangan ketika mau rukuk, bukan saat rukuk. Sehingga kemudian Al-Albani menyimpulkan, fa idza arafta hada, maka jika engkau telah tahu hal ini, maka hadis-hadis di atas yukabbir hina, kemudian apa yang pakai idza qoma kabbara, idza qoma qala Allahu Akbar, maka hadis-hadis ini mencocoki hadis yang sedang dibahas. Hadis yang sedang dibahas bunyinya, jika Nabi mau bersujud, bertakbir, kemudian baru sujud. Idza qama minal qa'dati, jika bangkit dari duduk, yaitu tasahud awal, kabbara, takbir, thumma qama, baru berdiri. Pakai thumma qama, baru berdiri. Ya, maka hadis-hadis yukabbir hina. Demikian juga hadis idza qoma qala Allahu akbar. Itu semua mencocoki hadis yang sedang dibahas. Bedanya hadis yang sedang kita bahas yang merupakan riwayat Abu Ya'la itu menegaskan bahasanya berdiri itu ada setelah takbir. Sedangkan yang yukabbir hina dan idza qoma kabbara maka itu tidak tegas. Walakin bimaknahu akan tetapi semakna. Maka ringkasnya tentang masalah apakah takbir itu dipanjangkan ataukah tidak. Maka sebenarnya ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat. Jumhur mengatakan dipanjangkan. Sebagaimana nukilan yang jumhur yang dibawakan oleh An-Nawawi. Dan ini adalah juga pendapat pensyarah Bulhul Maram. Pensyarah pertama Bulhul Maram, penulis Al-Badr Al-Munir. Sedangkan yang tidak setuju dengan hal ini yang menyelisih jumhur, jadi Umar bin Abdul Aziz. Setelahnya Imam Malik. Setelahnya kalau dari Syafi'iyah Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah. Demikian juga nampaknya Ibnu Hajar. Kemudian setelahnya penulis Subulus Salam. Itu tidak sepakat dengan memanjangkan yang terlalu panjang. Cukup bertakbir ketika mulai mau bergerak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Awanah. Di mana bertakbir kemudian baru berdiri. Idza arada ayasjuda kabbara. Jika mau bersujud, kabbara, bertakbir. Untuk sujud, thumma yasjudu, baru kemudian sujud. Dan tidak tepat praktek sebagian orang, karena khawatir dengan alasan, dengan niat yang baik, khawatir makmum mendahului imam. Maka sebagian imam, baru bertakbir saat sudah sujud. Saat sudah sujud, baru kemudian dia bertakbir. Posisinya, wajahnya sudah nempel. Baru kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niatnya baik. Supaya tidak ada makmum yang mendahului imam. Namun caranya tidak benar. Caranya tidak benar. Ketika dahi itu nempel, takbir sudah harus selesai. Pendapat jumhur, pakai jumhur sekalipun, ketika dahi itu nempel, itu sudah selesai takbirnya. Sudah, bar itu sudah bar, kata orang Jawa. Barnya itu sudah bar. Sudah selesai, sudah selesai bar gitu ya. Itu sebagaimana penjelasan jumhur tadi yang kita baca dari perkataan Nawawi. Kapan selesai takbir? Ketika meletakkan dahi. Itu sudah selesai. Redaksinya gimana? Wa yamudduhu hatta yada' jabhatahu 'alal ard. Begitu meletakkan sudah tidak ada takbir. Hatta lil ghoya. Secara nahwu hatta lil ghoya. Wa yumuttuhu hatta yada'a jubhatahu. Hatta lil ghoyah. Begitu ghoyahnya sampai, maka sudah selesai. Apalagi pakai hadis yang dibawakan oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Takbir baru bersujud. Takbir baru bersujud. Kalau itu yang itu yang hadis Abu Awanah. Kalau pakai penjelasan jumhur yang memakna yukabbir hina dengan makna yukabbir hina itu mukoronah bareng Maka bareng itu bareng dalam proses. Ya, begitu selesai, royah sudah terwujud, dahi sudah nempel di ini, maka sudah tidak ada lagi takbir. Nah, adapun niat baik supaya makmum tidak mendahului ini imam, maka itu niat yang baik, namun bukan berarti imam mengorbankan apa yang seharusnya dia lakukan. Bukan berarti imam menelantarkan apa yang seharusnya dia lakukan. Maka dalam ini masing-masing punya kewajiban. Imam punya kewajiban dan makmum punya kewajiban. Hendaknya masing-masing melaksanakan apa yang jadi kewajibannya masing-masing. Nah, kemudian kita kembali ke buku Al-Masatu Thaniyah. Kemudian poin yang kedua, meletakkan lutut sebelum tangan jika itu memungkinkan. Dasarnya adalah hadis dari Wa'il bin Hujr, namun dalam sanadnya terdapat da'fun, kelemahan. Wa'il mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum dua tangannya. Dan jika bangkit, rafa'a, maka Nabi mengangkat kedua tangannya sebelum dua lututnya. Catatan kaki diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Daruqutni Baihaqi, Al-Hakim, Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Muslim, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kadza qala, demikian yang dikatakan oleh keduanya, namun sanadnya dhaif. Ibnu Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan gharib, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriatkan semisal ini dari syarik. Daruqutni mengatakan, tafarrada bihi, satu-satunya yang meriwayatkan dengan redaksi semacam ini, Yazid dari Syariq Al-Qadi. Walam yuhadis bihi, ini tidaklah disampaikan yang dalam riwayat, ini tidaklah disampaikan oleh Asim bin Kulaib, dari Asim bin Kulaib selain Syariq. Redaksinya tidak seperti itu untuk muridnya Asim bin Kulaib selain Syariq. Wa Syariq laisa bil qawi fi ma yatafarrada bihi. Syariq Al-Qadi itu bukanlah seorang perawi yang kuat ketika dia bersendirian. Baihaqi mengatakan, ini adalah hadis yang gharib diriatkan oleh Yazid ibn Harun dari Syariq. Qala Syekh, hadha hadisun, hadis ini yu'addu tergolong riwayat bersendirian Syariq Al-Qadi. Ya, memang Syariq Al-Qadi itu punya mutabi. Innama taba'ahu, tabi'nya adalah Hammam. Ya, min hadal wajah pakai sanad ini namun mursal. Hakata demikian disebutkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari para pakar hadis terdahulu. Ya, maka ini ada kelemahan, yaitu riwayat bersendirian, redaksi yang bersendirian yang dibawakan oleh Syariq Al-Qadi menyelisihi murid-murid Asim ibn Kulaib yang lain. Kemudian yang kedua dari Anas, Anas mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dengan bertakbir. Fasabaqat ukbatahu, dua lututnya mendahului dua tangannya. Catatan kaki diriatkan oleh Daruqutni dan yang lain. Demikian juga Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Disetujui oleh Adz-Dzahabi. Namun Abu Hatim Ar-Razi sebagian di kitabnya Al-Ilal, karya anaknya, mengatakan di sini mungkar. Dan isyarat daifnya disampaikan oleh Baihaqi dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan. Tafarrada bi al-ala, ini riwayat sendirian yang diriatkan oleh Al-Ala dan dia rawi yang majhul. Namun ini adalah praktek sahabat Umar. Yaitu lutut dulu baru tangan adalah praktek sahabat Umar dari Ibrahim An-Nakhai, dari para muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Yaitu diantaranya adalah Al-Qamah dan Al-Aswad. Keduanya mengatakan Hafidna an Umara, kami hafal dan merekam dari Umar tentang sholatnya. Bahasanya beliau turun setelah rukuk pakai dua lututnya sebelum dua tangannya. Catatan kaki tiga. Diatkanlah Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar dan Ibnu Jarir dalam Tahdzibul Athar. Maka yang jelas, lutut dulu baru tangan. Ini adalah perbuatan sahabat Umar Ibn Al-Khattab. Sedangkan di sisi para ulama madhab, wabikola aktsaru ulama ila malikan. Maka lutut dulu baru tangan itu adalah pendapat aktsaru ulama, mayoritas ulama. Di antaranya adalah tiga imam madhab selain Imam Malik. Maka tiga madhab yaitu tiga imam, Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Tiga-tiganya lutut dulu baru tangan. Kalau Malik, Imam Malik tangan dulu baru lutut. Dan ini juga pendapat sebagian ahlul hadis. Di antaranya adalah Al-Bukhari. Alasannya karena Bukhari setelah ngasih judul bab turun bergerak dengan takbir ketika bersujud, beliau mengutip perkataan Nafi, bahasanya Ibnu Umar itu meletakkan dua tangannya sebelum lutut. Maka anak sama bapak beda berarti ya. Ya, anak sama bapak berarti beda. Umar itu lutut dulu baru tangan. Namun anaknya Abdullah bin Umar, sebagaimana dikutip oleh Bukhari di matan Sahih Bukhari, mu'allakan secara mu'allak, Ibnu Umar itu tangan dulu baru lutut. Wan Ahmad, sedangkan dari Imam Ahmad punya dua riwayat. Imam Ahmad punya dua riwayat. Maka ada riwayat semacam itu. Maka mereka, Imam Malik, kemudian Bukhari, Ahmad di satu riwayat, mendahulukan tangan daripada lutut. Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah, yarfa'uhu marfu, jika satu kalian sujud, maka jangan menderum sebagaimana menderumnya unta. Ya, kalau ini tidak masalah, yang jadi problem adalah waliyatak yadaihi, hendaklah diletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Dan hadis Abu Hurairah ini memiliki penguat dari Nafi, yaitu menceritakan tentang perbuatan Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar meletakkan dua tangannya sebelum lututnya. Waqal, Ibnu Umar mengatakan, wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik, Nabi melakukan hal semacam itu. Maka kalau di sini jadi marfu. Kalau tadi kutipan di matan Bukhari itu mauquf perbuatan Ibnu Umar. Kalau di sini jadi marfu. Waqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Kita lihat catatan 3. Diatkan oleh Ibnu Khuzaimah atau Hawi atau Qutni, Baihaqi, dinilai oleh Al-Hakim, disetujui oleh Dzahabi namun dinilai dhaif oleh Baihaqi kalau marfu'an. Ya, kalau marfu kata Baihaqi dhaif. Wa 'allaqahu, dan juga dibuktikan diatkan oleh Bukhari secara mu'alak dari perbuatan Ibnu Umar, bukan dari marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hazimi mengatakan, Ibnu Mungdir mengatakan, para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Famiman, ada ulama yang berpendapat meletakkan lutut sebelum dua tangan. Yang berpendapat demikian di antaranya adalah Umar Ibnu Khattab. Ini jadi pendapat Ibrahim Nakhai, Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri. Kalau imam madhab ada tiga imam madhab, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Qahawai dan Abu Hanifah dan murid-muridnya. Ya, wa Abu Hanifah wa ashabuhu wa ahlul Kufah dan penduduk Kufah secara umum. Dan sejumlah ulama mengatakan meletakkan tangan dulu di lantai ketika mau sujud sebelum lutut. Ini pendapat Imam Malik. Dan ini menurut Al-Auza'i populer di masa salaf. Ini yang menguatkan untuk tangan dulu. perkataan Auza'i, atraktun nasa yada'una aydiyahum qabla rukabihim. Aku jumpai manusia. Aku jumpai manusia, artinya banyak orang. Yang tentu yang boleh jumpai adalah para ulama-ulama di zamannya. Guru-gurunya. Mereka meletakkan tangan sebelum lutut. Dan diriwayatkan dari Ibn Umar tentang masalah ini, hadis. Dan diriwayatkan dari Umar tentang masalah ini sebuah hadis, yaitu hadis mauquf perbuatan Ibnu Umar. Maka kelebihan dari meletakkan lutut dulu daripada tangan bersamanya jumhur imam mazhab. Tiga imam mazhab. Kalau praktek salaf itu Umar. Sedangkan tangan dulu sebelum lutut, imam mazhabnya Imam Malik. Imam Malik. Salafnya Ibnu Umar. Ini praktek salafnya Ibnu Umar. Dan yang sisi yang menguatkan, ya, sisi yang menguatkan adalah nukilan perkataan Auza'i yang mengatakan guru-guru yang beliau jumpai, ya, orang-orang yang beliau jumpai, para ulama yang ada di masanya Auza'i, ya, yang dijumpai oleh Auza'i, mereka meletakkan tangan sebelum lutut. Itu petanya demikian. Saya menubah rahimahullah ta'ala mengatakan di tempat yang lain, wal afdal, dan yang terbaik adalah mendahulukan dua lutut sebelum tangan ketika turun untuk sujud. Inilah yang afdal. Sebagian ulama berpendapat mendahulukan tangan, akan tapi yang lebih kuat mendahulukan lutut kemudian tangan. Karena inilah yang valid dari hadisnya Wa'il ibn Hujr dari Nabi SAW. Bahasa Nabi jika sujud meletakkan dua lutut sebelum tangannya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Nabi mengatakan janganlah mendurum sebagaimana unta, letakkan dua tangan sebelum lutut. Maka ini membingungkan banyak ulama. Akhirnya sebagian mereka mengatakan meletakkan tangan sebelum lutut, yang lain mengatakan meletakkan lutut sebelum tangan. Meletakkan lutut, yang lain meletakkan lutut sebelum tangan. Dan inilah yang menyelisihi mendurumnya unta. Karena mendurumnya unta dimulai dengan tangannya. Tangan itu kaki depan. Fa'idha barqal mu'min, jika seorang mu'min itu turun dengan lututnya, maka dia menyelisih unta. Inilah sejumlah sikap merespon hadis Wa'il bin Hujr. Wahada wasawab, dan inilah yang benar. Ayat sujud, yaitu bersujud pada lututnya awalan terlebih dahulu, kemudian meletakkan dua tangan pada lantai, kemudian meletakkan dahi pada lantai. Hadah wal masuk, inilah yang dituntunkan. Sedangkan jika bangkit dari sujud kedua, maka mengangkat wajah pertama kali, kemudian tangan, kemudian bangkit. Inilah yang masuk, yang dituntunkan, terdapat padanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kompromi di antara dua hadis. Adapun perkataan dalam hadis Abu Hurairah, letakkanlah dua tangan sebelum dua lutut, maka az-zahir kemungkinan yang lebih mendekati wallahu a'lam, ini adalah inkilab, perubahan. Ini perubahan dari perawi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim. Sehingga yang benar adalah dia letakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Sehingga mencocoki redaksi hadis yang lain. Hatta yuafiqa akhir hadis, sehingga bagian akhir hadis itu mencocoki awalnya. Kemudian tujuan yang lain supaya mencocoki hadis Wa'il ibn Hujr dan wa ma ja'a fi ma'anu, dan yang semakna dengannya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala juga mengatakan, kasrul kalam, banyak pembicaraan tentang masalah ini. Wal arjah, pendapat yang lebih kuat adalah perkataan Ibnu Al-Qayyim, yaitu mendahulukan dua lutut berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Wa yata'ayyad, dan ini dikuatkan dengan bagian awal hadis Abu Hurairah radallahu anhu. Karena jika seorang itu turun dengan mendahulukan dua tangannya, maka dia mencocoki unta yang turun dengan dua kaki depannya terlebih dahulu. Dan kaki depan binatang itu disebut dengan tangan. Maka boleh jadi terjadi waham, salah sangka sebagian perawi, sehingga dia katakan tidaklah diletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Aslinya tidaklah diletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Wahada wal azhar, inilah kemungkinan yang lebih mendekati dan lebih mendekati. Wahwa, dan hukum masalah ini adalah satu hal yang sunnah. Dan inilah pendapat yang dianut oleh banyak para sahabat, dan ini adalah pendapat al-aktsarin, mayoritas ulama. Dan pendapat ini yaitu lutut dulu baru tangan, juga pendapat yang dipilih oleh al-alama Ibn Utsaimin rahimallah. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun hadis Abu Hurairah yang marfu', jika salah satu kalian sujud, yaitu mau sujud, maka jangan mendurum sebagaimana mendurumnya unta. Tidaklah diletakkan tangannya sebelum lututnya. Hadis ini, wallahu a'lam, kata Ibn Al-Qayyim, qad waqa'a fi wahamun, terjadi padanya salah sangka dari sebagian perawi. Karena jika bunyinya demikian, maka awal hadis menyelisih akhirnya. Karena jika seorang itu meletakkan dua tangannya sebelum lututnya, maka dia turun sebagaimana turunnya unta. Karena unta itu meletakkan dua tangannya itu kaki depannya sebelum yang lain. Intah sekian perkataan Ibn Al-Qayyim. Pembahasan cukup menarik dan bagus disampaikan oleh Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, su'ila Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang salat dan menjaga diri dari sentuhan langsung dengan tanah dengan meletakkan dua lutut sebelum tangan ataukah tangan sebelum dua lutut. Maka jawaban Ibn Taimiyah, salat dengan dua cara itu turun dengan kedua cara itu hukumnya boleh, dengan sepakat seluruh para ulama, mau lutut dulu boleh, mau tangan dulu boleh, kata Ibn Taimiyah. Jika dia mau, dia bisa meletakkan dua lututnya sebelum tangannya. Jika dia mau meletakkan tangannya sebelum dua lututnya, semuanya sholat itu sah dalam keadaan di atas. Dan sahnya sah bittifaqil ulama, dengan sepakat para ulama. Namun berkenaan dengan ittifaq ulama, kita jumpai pendapat Ibnu Hazm yang menyelisihi ittifaq yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah, catatan kaki. Adapun perkataan Ibnu Hazm di Al-Muhalla, fardun ala kulli musallin, wajib atas setiap orang yang sholat untuk meletakkan ketika dia mau sujud tangan dulu ke lantai, baru kedua lututnya. Wala buddha, harus. Depannya fardun, belakangnya wala buddha. Jika ditinggalkan secara sengaja, yang namanya fardun, jika ditinggalkan secara sengaja, batal sholatnya. Maka ini dikomentari oleh pensyarah, fawwa qawlun hadisun ba'dal asir salaf, walaysa lahu fihi salaf. Ini adalah pendapat yang baru, yang baru muncul setelah berakhirnya masa salaf, dan pendapat ini juga tidak ada salafnya. Tidak ada pendahulunya. Dan ada kaidah dari Ibnu Taimiyah yang patut untuk dijamkan, yang beliau katakan di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kadzalika ahlu dzahir, kullu qawlin infaradu bihi ansairul ummati fa wa khata'un. Dan demikian juga ahlu zahir, mazhab zahiri. Kullu qawlin, semua pendapat, infaradu, yang mereka ahlu zahir bersendirian. Bihi, itu satu-satunya pendapat zahiri ya. Ansairil ummati, tidak ada bagian dari umat Islam yang lain yang selaras dengannya. Ingat, yang infaradu. Adapun jika misalnya al-dhahir, dhahir dan Imam Malik misalnya, ya lain. Dan anil ummah berarti sama sekali tidak ada. Baik para imam madzhab ataukah imam di masa salaf. Kalau misalnya ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Ahlu Dhahir, enggak masuk di kaidah ini. Ini pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair dan Ahlu Dhahir dan Dhahir, maka enggak masuk dalam kaidah ini. Ini kaidahnya Ibnu Taimiyah, infaradu bihi an sa'iril ummah. Mereka bersendirian dengan pendapat itu anil ummah. Enggak ada satupun yang lain sebelumnya. Ini tidak ada yang lain sebelumnya. Fawa khata'un, maka itu 100% salah. Ini, maka itu 100% salah. Itu kaidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyikapi pendapat-pendapat Dhahiriyah. Jadi kalau Dhahiriyah itu punya backingan pendapat yang lain, ya, ini, punya backingan ulama terdahulu yang membersamainya, dan dia berselisih dengan pendapat yang lain, maka kita timbang dalilnya. Maka kita timbang dalilnya, mana yang lebih kuat di antara ini. Dhahiriyah dan kawan-kawan, ingat harus ada dan kawan-kawan, ataukah yang lain. Namun jika semuanya pendapatnya A, Dhahiriyah saja yang bilang B. Ini Dhahiriyah saja yang bilang B, ya, maka itu kalau pakai kaidahnya Taimiyah tidak perlu lama-lama membuat kesimpulannya. Tidak perlu lama-lama bikin kesimpulan. Ini sudah keliru, ini sudah langsung ditegaskan, difonis, dikasih cap keliru. Berarti tinggal ada pendapat, ada satu pendapat yang lain yang menyelisih Dhahiriyah saja yang ada, yang teranggap ada. Walakin tanazza'u fil afdal. Kembali ke perkataan Ibnu Taimiyah. Namun yang diperselisihkan oleh para ulama itu mana yang lebih afdal. Setelah mereka sepakat sholat itu sah. Lutut dulu yang turun atau tangan dulu yang turun. Itu semuanya sepakat sah. Ittifaq ulama sah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cuma mereka berselisih mana yang lebih afdal. Faqil. Ada yang mengatakan al-awwal yang pertama itu yang lebih afdal. Yaitu lutut dulu baru tangan. Kama huwa madhab Abi Hanifah. Dan ini madhabnya Abu Hanifah, Syafi dan Ahmad. Dalam salah satu dari dua riwayat. Waqil dan pendapat yang lain mengatakan athani. Yang afdal dan yang kedua tangan dulu baru lutut. Sebagaimana madhabnya Malik dan Ahmad dalam riwayat yang kedua. Waqat ruwiya bikulin minhuma dan diriatkan untuk masing-masing dari keduanya, baik yang tangan dulu ataupun yang lutut dulu masing-masing diriatkan di sini hadis fi sunan dalam sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sunan, maka dalam kitab sunan anhu dari Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salat meletakkan lutut baru tangan, dan jika bangkit mengangkat tangan kemudian dua lutut. Dalam sunan Abu Daud dan yang lain, Nabi katakan jika salah satu kalian sujud, maka janganlah mendurum sebagaimana mendurumnya unta. Namun letakkanlah tangan sebelum, baru kemudian lutut. Waqat ruwiya dan diriatkan kebalikan dari hal itu. Waqil dan ada yang mengatakan, menengahi pendapat ini dengan mengatakan, bahwasanya tangan dulu baru lutut itu mansukh. Wallahu a'lam, diambil dari majmu' fatawa. Namun di sini setelah dibawakan kutipan perkataan Ibnu Baz dan yang lain, maka dilengkapi dengan perkataan Al-Albani yang tentu mengatakan tangan dulu baru lutut. Al-Albani mengatakan di kitabnya Tamamul Mu'minnah, catatan-catatan beliau untuk fikus sunnah Sayyid Habib. Wawa dan itu meletakkan tangan sebelum dua lutut saat turun adalah pendapat ashabul hadis dan itulah yang benar. Karena itulah yang sabata valid dari Nabi SAW berupa fi'lan ucapan ataupun perintah, berupa perbuatan ataupun perintah. Adapun perbuatan dari hadisnya Ibnu Umar, bahasanya Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sujud beliau letakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Diatkan oleh sejumlah ulama di antaranya Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Imam Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh keduanya. Demikian juga dinilai oleh Ibnu Khuzaimah. Amal amru adapun perintah, maka ada di hadis Abu Hurairah marfu' dengan redaksi, jika salah satu kalian sujud, maka jangan mendurum sebagaimana mendurumnya unta. Hendaklah dia letakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Diatkan Abu Daud dan Nasai serta jamaah sejumlah ulama. Sananya jayid, sebagaimana kata Nawawi dan Zarqani, dinilai kuat oleh Ibnu Hajar. Walaisa, dan tidak ada untuk dua hadis ini terdapat hadis yang lain yang melawannya, kecuali hadis Wa'il bin Hujair yang dikutip oleh mu'alif. Mu'alif yang dimaksudkan penulis fikih sunnah Syekh Said Sabiq. Ini dari Ibnul Qayyim. Dan ini adalah hadis yang da'if karena itu hadis dari Syariq Al-Qadhi. Dan Syariq itu nama lengkapnya Syariq bin Abdullah Al-Qadhi. Dan dia adalah seorang perawi yang da'if, jelek hafalannya, maka tidak boleh jadikan hujah. Idza infarada, jika bersendirian, maka bagaimanakah jika dia menyelisihi. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di Matan Bulughul Maram mengatakan sehingga hadis Abu Hurairah ini lebih kuat daripada hadisnya Wa'il. Kemudian dia menyebutkan semacam dan disebutkan semacam itu oleh Abdul Haq Al-Ishbili. Dan sungguh telah keliru Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kekeliruan yang nyata, ketika merujukkan hadis Wa'il daripada hadis Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Dan akan aku berikan kepada untuk itu masalan wahidan satu contoh saja, karena dia sangat erat hubungannya dengan yang sedang kita bahas. Yang dengan ini maka jelasnya lah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah mendurum sebagaimana mendurumnya unta. Zama Ibnu Al-Qayyim punya anggapan bahasanya hadis ini inqalaba ala rawi. Ini rawinya terbalik dalam meriwayatkannya. Wa anna aslahu, dan bahasanya aslinya seharusnya adalah dia letakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Wa inna ma hamalu ala hada, yang mendorong Ibnu Al-Qayyim untuk mengatakan ini terbalik, anggapan yang lain yang beliau miliki, yaitu ucapan beliau bahasanya unta meletakkan dua tangannya yaitu kaki depan sebelum lutut. Qal, maka Ibnu Qayyim mengatakan konsekuensi larangan mendurum sebagaimana unta, berkata orang yang sholat itu atau qal al-Albani berarti ya. Famuqtada, maka konsekuensi larangan dari mendurum sebagaimana mendurumnya unta, dan orang sholat itu mendahulukan kalau Ibnu Qayyim, maaf. Kalau Ibnu Qayyim, famuqtada, maka konsekuensi dari larangan mendurum sebagaimana mendurumkannya unta, maka ada orang sholat itu meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Wasabu wahada kulluhu, dan sebab ini wahada kullihi, ini semua adalah khafi alaihi, samar atas beliau. Artinya beliau tidak tahu, Ibnu Qayyim tidak tahu apa yang disebutkan oleh para ulama pakar bahasa semacam Fairuz Abadi dan yang lainnya, yang mengatakan bahasanya lutut unta ada di kaki depannya, dua kaki depannya. Oleh karena itu At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar mengatakan unta dua lututnya ada di dua tangannya, yaitu dua kaki depannya. Wa kadzalika, dan demikian juga semua hewan. Sedangkan keturunan Adam tidak seperti itu. Faqala, maka Nabi katakan janganlah mendurum dengan menggunakan lutut yang ada di kaki sebagaimana unta mendurum dengan dua lutut yang ada pada dua tangannya. Oleh karena itu mulailah sujud dengan meletakkan awalan pertama kalinya dua tangan, yang di dua tangan itu tidak terdapat lutut, kemudian hendaklah dia letakkan lututnya. Baru setelah itu dia letakkan lututnya. maka jadilah perbuatannya itu menyelisih apa yang jadi perbuatan unta. Maka dengan ini jelaslah makna hadis, duhuran jelas, tidak ada kesamaran padanya, walhamdulillahi ala taufiqihi. Kemudian zahir perintah dalam hadis ini, falyadak yadaihi, letakkanlah dua tangan, zahir perintah menunjukkan wajib. Dan ini jadi pendapat Ibnu Hazm di Al-Muhalla yang tadi telah kita baca teksnya. Dan apa yang dinukil dari Ibnu Hazm yang mengatakan dianjurkan adalah kesalahan yang nyata. Sehingga lazimul qaul, konsekuensi dari perkataan adalah konsekuensi dari mengatakan wajib, maksudnya kebalikannya tidak boleh. Maka di sini terdapat bantahan ittifaq yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah di Fatwa Al-Kubra yang mengatakan boleh dan sahnya dua-duanya. Nih, maka Al-Albani tidak sepakat dengan ittifaq kutipan Ibnu Taimiyah yang mengatakan ulama sepakat mau tangan dulu mau lutut dulu semuanya sah. Ini perselisihan afdaliyah. Nah, ittifaqnya yang dipermasalahkan. Dan yang benar ittifaq Ibnu Taimiyah tidak masalah. Ini ittifaq yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah tidak masalah. Alasannya kaidah Ibnu Taimiyah. Kaidah Ibnu Taimiyah tentang menyikapi pendapat ahlu zahir yang nanti telah saya bacakan. Kultu kemudian Al-Albani mengatakan di sini ada sunnah yang ditinggalkan, sepatutnya perlu diingatkan untuk diperhatikan untuk dilakukan, yaitu yang terdapat dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi bersama dengan 10 sahabat yang lain, bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika mau bergerak ke lantai, ke tanah, maka beliau menyingkirkan dua tangannya, menjauhkan dua tangannya dari lambungnya, baru kemudian sujud. Dan semua sahabat yang ada mengatakan, semuanya mengatakan Anda benar. Demikianlah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih dan yang lainnya. Jika Anda mengetahui hal ini dan Anda merenungkan bersamaku makna bergerak untuk sujud, yang al-hawi itu artinya as-sukut adalah jatuh, ma'a diiringi menjauhkan dua tangan dari lambung, maka jelas bagi Anda dengan jelas tanpa ada kesamaran badannya bahasanya hal itu tidaklah mungkin ada dan secara kebiasaan illa bitalakil ardi, kecuali kalau menjumpai bumi, menjumpai lantai dengan dua tangan terlebih dahulu, bukan dua lutut. Kenapa? Karena turunnya sambil menjauhkan lambung, tangan dari lambung. Maka di sini terdapat dalil yang lain tentang kelemahan hadis Abu Wa'il atau hadis Wa'il wallahu ta'ala huwal hadi, dan Allah memberikan petunjuk. Ya, adapun berkenaan dengan perkataan Al-Albani yang mengatakan bahasanya inkilab, tuduhan atau klaim dari Ibnu Al-Qayyim bahasanya dalam hadis ini terdapat salah paham perawi, sehingga harusnya mau ngomong lutut dulu baru tangan, malah jadi tangan dulu baru lutut. Kata Al-Albani ini karena Ibnu Al-Qayyim tidak tahu penjelasan ahli lughah. Maka klaim bahasa Ibnu Al-Qayyim tidak tahu penjelasan ahli lughah, ini bantahan yang bagus adalah bantahan dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, di mana beliau mengatakan larangan itu adalah larangan hayatul bu'ur. Bentuk turun. Bukan larangan alat untuk turun. Maka falayabruk ahadukum. Idza sajata ahadukum falayabruk kama yabrukul ba'ir. Yaitu falayabruk kahayati burukul ba'ir. maka janganlah turun sebagaimana bentuk turunnya unta. Demikian makna, demikian maksud hadisnya. Itu tidak membahas alat untuk turun. Karena bunyi hadisnya bukan fala yabruk bima yabrukul bihil ba'ir. Janganlah turun dengan menggunakan alat yang dipakai oleh unta untuk turun. Maka bedakan dua redaksi ini. Redaksi yang ada dalam hadis fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Maknanya kan tentu masdariyah. Ini maknanya masdariyah. Sehingga kalau maknanya masdariyah, idza sajada ahadukum fala yabruk ka burukil ba'ir. Seperti bentuk turunnya dan menurunnya unta. Maka di sini bagian depan dari hadis Abu Hurairah tidak membahas tentang alat untuk turun. Alat untuk turun. Nah, karena pembelaan terhadap Ibnul Qayyim kita katakan, Ibnul Qayyim telah memahaminya dengan baik. Bahasanya hadis ini membicarakan tentang hayatul buruk. Bukan tentang alat untuk turun. Maka karena hadisnya membahas tentang hayatul buruk bentuk turun, maka pandangan Ibnul Qayyim di sini terdapat waham, salah sangka dari perawi, sehingga akhirnya inqilab, terdapat perubahan, harusnya ngomong lutut dulu baru tangan, itu jadinya kebalik. Maka klaim kebalik itu logis. Klaim kebalik itu logis. Jika seorang itu memahami hadis ini adalah larangan hayatul buruk. Larangan hayatul buruk. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Al-Albani kurang jeli, kurang cermat dalam membaca hadis. Sehingga dengan itu beliau mengklaim Ibnul Qayyim tidak tahu. Karena itu klaim itu masuk, tuduhan atau klaim tersebut pas jika redaksinya membahas tentang masalah alat untuk turun. Yang kalau yang dibahas adalah alat untuk turun, maka idza sajada ahadukum fala yabruk bima baraka bima yabrukul ba'ir. Maka jika salah satu kalian mau turun sujud, maka jangan turun bima, dengan menggunakan lutut. Dengan menggunakan lutut yang itu merupakan alat yang dipakai oleh unta untuk turun. Nah, kalau bunyi hadisnya semacam ini, kemudian bunyi hadis selanjutnya wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, kemudian Ibnul Qayyim komentar ini waham dan inqilab, ini ada perawi yang salah paham, kemudian terjadi perubahan, salah omong, kemudian dibantah oleh Al-Albani, maka klop. Maka klop kalau bunyi hadisnya adalah fala yabruk bima yabruku bihil ba'ir. Kok kemudian Ibnul Qayyim bilang ini inqilab? Ini terjadi waham, inqilab. Terus Al-Albani bilang khafi alaihi. Ibnul Qayyim tidak tahu penjelasan ahli lughah. Penjelasan ahli lughah tentang di manakah letak lutut. Nah, maka penilaian Al-Albani itu klop. Bahasanya Ibnul Qayyim tidak pas. Klaim inqilab itu tidak pas. Klaim terbalik itu dari Ibnul Qayyim itu tidak pas. Jika bunyi hadisnya fala yabruk bima yabruku bihil ba'ir. Tapi ketika bunyi hadisnya tidak fala yabruk bima yabruku bihil ba'ir, jangan turun dengan alat yang dipakai oleh unta untuk turun. Bukan itu bunyi hadisnya. Non fala ya buruk kaburukil ba'ir. Karena namanya mawasdariyah. Jangan turun seperti turunnya unta. Maka klaim dari Ibnul Qayyim di sini terjadi inkilab itu pas. Klaim terjadinya inkilab itu pas. Dan Ibnul Qayyim cermat. Al-Albani yang kurang cermat. Al-Albani yang kurang cermat karena tidak membedakan dua redaksi ini. Tidak membedakan antara fala yabruk kama yabrukul ba'ir yang itu maknanya fala yabruk kaburukil ba'ir. Yang itu redaksi yang ada tidak dibedakan oleh Al-Albani dengan fala yabruk bima yabruku bihil ba'ir. Al-Albani tidak cermat membedakan dua redaksi semacam ini. Sehingga pernyataan beliau, pendapat beliau bahasa Ibnul Qayyim salah dikarenakan Ibnul Qayyim tidak tahu penjelasan ahli lughah. Ini jadinya kurang tepat karena beliau sendiri yang tidak cermat. Bahasanya perlu redaksinya adalah begini dan bukan begitu. Maka penjelasan tentang fala bedakan antara dua lafaz ini tadi dari Syaikh Ibnu Utsaimin sebagaimana bisa dibaca di sifat salat sifatus salah karya Ibnu Utsaimin yang telah kita bahas di Ramadan tahun yang lewat. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.